Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tafsir surat An-Nas, maka insyaallah pada kesempatan ini kita akan memasuki tafsir surat Al-Falaq. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Baik. Ayat ini terdiri dari 5 ayat. Pada pembahasan surat An-Nas telah kita sebutkan sebuah hadis yang disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah tentang sebab turunnya ayat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sebabnya adalah sama, yaitu tentang seorang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam. Dia menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi tersebut, sehingga berpengaruh buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terbayangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah melakukan sesuatu padahal beliau belum melakukannya. Ini pengaruh sihir tersebut. Dikatakan para ulama, sihir itu sebetulnya bertujuan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dengan izin Allah, sihir itu hanya bisa memberikan pengaruh, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbayangkan kepada beliau sesuatu yang belum beliau kerjakan, seakan-akan beliau sudah mengerjakannya. Dalam sebagian riwayat dikatakan, beliau belum mengunjungi istri-istrinya, seakan-akan beliau sudah melakukannya. Ini akibat dari pengaruh sihir tersebut. Intinya, Rasulullah SAW dalam keadaan gelisah, dalam keadaan susah, entah apa, dan beliau tidak memahami apa yang terjadi pada beliau. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan itu terjadi selama 6 bulan lamanya. Jadi Masya Allah cukup lama terjadi. Cukup lama terjadi. Maka turun 2 malaikat. Turun 2 malaikat. Satunya berada di atas kepala beliau dan satunya lagi di bawah kaki beliau. Mereka kemudian berbicara. Yang satunya mengatakan, ada apa dengan orang ini? Yang satunya lagi menjawab, dia kena sihir. Lalu mereka berbicara dan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam. Dengan cara apa? Dengan cara beberapa helai rambut beliau itu diambil oleh orang-orang Yahudi, demikian pula sisir beliau yang biasa beliau gunakan. Nah, disitulah mereka membuat buhulnya. Mereka buat buhulnya dicampur dengan mayang korma. Mayang korma itu disebutkan dia ada berjenis-jenis. Ada yang laki-lakinya, ada yang perempuannya. Diambil yang jenis laki-lakinya, entah mereka buat bagaimana, jadilah buhul sihir, lalu mereka letakkan di sebuah sumur dan ditutupi dengan batu-batuan atau benda-benda tertentu. Lalu malaikat tersebut mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk mengeluarkan buhul tersebut kemudian menghancurkannya. Ini ringkas cerita sebab turunnya dua ayat ini. Maka turunlah dua ayat ini sebagai bacaan untuk meminta perlindungan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kejahatan tukang sihir, bahkan kejahatan seluruh makhluk. Oleh karena itu, ulama mengistilahkan surat ini dengan Al-Mu'awwidah. Surat Al-Mu'awwidah, surat untuk memohon perlindungan. Kalau dikatakan Al-Mu'awwidatan, dua surat untuk memohon perlindungan, maka maksudnya adalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas, inilah dua surat untuk memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab turunnya adalah untuk menghadapi tukang sihir yang telah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun ayat ini berlaku umum untuk menghadapi semua makhluk yang jahat, sebagaimana akan kita sebutkan kembali di dalam ayat ini. Jadi walaupun sebabnya khusus, tetapi berlaku umum. Sebagaimana dikatakan para ulama, ini kaidah penting, hendaklah kita ingat selalu, kaidah penting di dalam ilmu tafsir. Dikatakan oleh mayoritas ulama ahli usul bahwasannya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Yang menjadi patokan di dalam satu ayat ataupun satu hadis adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Ini kaidah bermanfaat. Insyaallah ta'ala banyak permasalahan di dalam ayat-ayat atau hadis yang bisa kita gunakan kaidah ini. Yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Maksudnya apa? Ayat ini atau surat ini sebabnya turun untuk menghadapi tukang sihir. Tetapi ayat ini tidak khusus untuk menghadapi mereka. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, surat ini sifatnya umum, meminta perlindungan dari kejahatan seluruh makhluk. Maka kita dianjurkan membaca surat ini untuk menghadapi keburukan atau kejahatan seluruh makhluk, tidak khusus tukang sihir saja, karena lafaznya bersifat umum. Bahkan dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, kemudian surat Al-Falaq sebanyak 3 kali, dan surat An-Nas sebanyak 3 kali pada pagi dan petang hari. Ya, pada pagi dan petang hari. Demikian pula dianjurkan sebelum tidur membaca 3 surat ini, kemudian pada bacaan yang ketiga, ya, baca Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, kemudian surat An-Nas, kemudian tiupkan ke tangan, lalu diusapkan ke tubuh. Ini dianjurkan sebelum tidur. Baik. Ini sekilas tentang sebab diturunkannya ayat ini. Meskipun sebagian ulama mendhaifkan kisah sebab ini, namun asal kisah tersebut ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu kisah tentang tersihirnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi hubungan kisah tersebut dengan turunnya dua surat ini, sebagian ulama mendhaifkannya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang mensahihkannya. Baik. Jemaah sekalian, Kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan wahai Muhammad, dan ini adalah perintah yang mencakup seluruh umatnya. Katakanlah, "A'udzu birabbil falaq." Aku berlindung dengan Rabbnya Al-Falaq, Rabbnya Subuh. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohon perlindungan. Isti'adzah. Memohon perlindungan kepadanya. Maka menunjukkan kepada kita memohon perlindungan itu adalah ibadah. Dan dia termasuk kategori berdoa. Doaul mas'alah. Memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat ini menunjukkan kepada kita memohon perlindungan adalah ibadah. Adalah ibadah. Mengapa harus kita pahami ini? Sebab kalau begitu, apabila kita memohon perlindungan kepada selain Allah, maka berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi isti'adzah, memohon perlindungan adalah ibadah yang sangat agung. Sehingga harus kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Harus kita murnikan hanya kepada Allah Tabaraka wa taala yang satu saja. Dan di dalam surat Al-Jin ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang ucapan para jin. Para jin yang sudah masuk Islam, kemudian mereka menceritakan. Di antara yang mereka ceritakan adalah salah satu bentuk kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu. Apa itu? Kata mereka dalam surat Al-Jin ayat ke-6, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan bahwasannya dahulu ada segolongan orang dari kalangan manusia memohon perlindungan kepada segolongan jin. Memohon perlindungan kepada segolongan jin. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Jin-jin itu hanya menambah rasa takut mereka. Dalam penafsiran yang lain, menambah kelemahan mereka. Ya, menambah kelemahan mereka. Jadi ini yang terjadi dahulu. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa meminta perlindungan kepada para jin adalah termasuk kategori syirik. Kenapa? Karena itu ibadah. Dari mana kita tahu itu ibadah? Karena Allah perintahkan kita melakukannya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabbnya Subuh. Berarti memohon perlindungan adalah ibadah yang sangat agung. Sehingga kalau kita persembahkan kepada selain Allah, berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan dengan surat Al-Jin ayat ke-6 tadi, bahwa itu adalah salah satu kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu, meminta perlindungan kepada para jin. Dan subhanallah, ternyata kesyirikan ini masih terus berlanjut sampai hari ini. Dan sungguh sangat aneh sekali, yang melakukannya tidak sedikit juga kaum muslimin. Seperti mereka meyakini di tempat tertentu, tempat itu adalah tempat keramat, di situ ada penguasanya. Maka mereka pun meminta perlindungan kepada yang mereka anggap sebagai penguasa di situ. Dan tidak lain itu adalah jin, yaitu setan dari kalangan jin untuk menyesatkan mereka. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka mengadakan upacara-upacara untuk pendekatan diri kepada jin yang menunggu di situ. Kemudian mereka menyembelih hewan, menyembelih kerbau sebagai persembahan kepada jin di situ. Ya. Maka ini semuanya adalah syirik. Dan subhanallah, jemaah sekalian, kesyirikan di situ enggak satu bentuk saja. Ketika mereka meyakini di situ ada jin yang menguasai tempat tersebut, ya, seperti yang mereka yakini, katanya Nyi Loro Kidul adalah penguasa pantai selatan. Ya. Maka ini adalah sudah termasuk kategori syirik. Itu mereka belum buat apa-apa, baru sekedar meyakini dia adalah penguasa di situ. Itu sudah syirik. Allah yang menguasai tempat itu, tidak ada yang lain. Ya. Kemudian kalau mereka buat upacara untuk pendekatan diri kepadanya, itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Kemudian kalau mereka menyembelih hewan sebagai persembahan kepadanya, itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Kemudian kalau mereka memohon perlindungan dari berbagai macam mara bahaya, dari berbagai macam bala, itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Kemudian mereka meyakini jin di situ bisa melindungi mereka, itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Kemudian kalau mereka meyakini jin itu bisa menimpakan bahaya kepada mereka, itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Kalau mereka meyakini jin itu dapat menolong mereka atau mendengarkan doa-doa mereka, maka itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Jadi subhanallah, banyak sekali kesyirikan di situ. Ya. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa isti'adzah, memohon perlindungan adalah ibadah. Adalah ibadah. Sehingga tidak boleh kita memohon perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja pertanyaannya, apakah semua bentuk memohon perlindungan kepada Allah itu adalah kesyirikan? Jawabannya tidak. Memohon perlindungan kepada selain Allah dihukumi syirik apabila yang dimintai perlindungan itu tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat. Yang pertama, dia masih hidup. Yang pertama, dia masih hidup. Artinya memohon kepada orang mati termasuk kesyirikan. Yang kedua adalah yang dimohonkan tersebut masih di dalam batas kemampuannya. Contohnya apa? Kita minta perlindungan Pak Polisi dari penjahat. Itu masih dalam batas kemampuannya. Tapi kalau kita minta perlindungan Pak Polisi dari syaitan, maka itu termasuk kategori syirik. Ya. Karena bukan dalam kemampuannya. Atau minta perlindungan dari manusia, minta perlindungan kepada manusia dari apa? Dari azab neraka. Maka itu adalah syirik, karena itu di luar batas kemampuannya. Kemudian yang ketiga, orang itu hadir. Artinya hadir adalah berada di hadapan kita, zahir nyata, dan mendengarkan ucapan kita. Kalau dianya tidak ada, gaib, kemudian kita sampaikan tanpa melalui suatu media komunikasi, maka ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, ini tiga syarat. Oleh karena itu, seperti yang kita contohkan tadi, orang yang meminta perlindungan kepada para jin, yang sebagaimana juga ditegaskan dalam surat Al-Jin ayat ke-6, adalah termasuk kategori kesyirikan. Ya. Sebagian orang ketika berjalan dan lewat di satu tempat, apa yang mereka lakukan? Mbah, permisi. Ya, ini termasuk syirik. Dia minta perlindungan. Ini termasuk kategori kesyirikan. Baik. Maka itu diharamkan dalam syariat dan termasuk kesyirikan. Sebagai gantinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, bacalah surat ini. Kul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Rabb yang menguasai subuh. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan apa makna kata Rabb. Rob itu yang terkumpul padanya tiga sifat. Ya. Al-khalqu wal-mulku wa-tadbir. Yaitu penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Itu arti kata Rob. Maka, kalau begitu arti Rabbul Falak adalah yang menciptakan subuh, yang menciptakan waktu subuh, yang menguasainya dan yang mengaturnya. Itu arti kata Rabb. Qul a'udzu bi Rabbil Falak. Aku berlindung kepada Allah, Rabb Al-Falak. Rabbnya subuh. Artinya yang menciptakan subuh, yang menguasainya dan yang mengaturnya. Oleh karena itu, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, di sini terdapat penetapan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, yaitu meyakini Allah sebagai Rabb. Itu artinya tauhid rububiyah. Mengimani Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai penguasa dan pengatur. Ya. Sebagai pencipta, penguasa dan pengatur. Baik. Dan konsekuensinya apa? Kalau kita telah mengimani tauhid rububiyah, konsekuensinya adalah beriman kepada tauhid uluhiyah. Yaitu mengimani Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Mengimani Allah sebagai satu-satunya sesembahan, itu artinya tauhid uluhiyah. Ya. Mengimani Allah sebagai satu-satunya sesembahan, itu konsekuensi tauhid rububiyah. Kalau seseorang telah mengimani Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, yang mengatur kehidupan dan kematian, yang menguasai dan mengatur rizki dan mengatur seluruh makhluknya, maka sudah sepatutnya dia beriman Allah saja yang pantas disembah. Oleh karena itu jemaah sekalian, kesyirikan itu adalah dosa terbesar dan sekaligus kebodohan terbesar. Orang yang menyekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena dia menyembah sesuatu yang tidak mencipta, tidak menciptakannya, tidak pula yang lainnya. Tidak pula memberikan rizki kepadanya, tidak pula mengaturnya, tidak pula menguasainya. Tidak bisa memberi manfaat ataupun menimpakan mudarat kepadanya. Maka kaum musyrikin itu adalah orang-orang yang paling bodoh. Baik. Kemudian juga di sini terdapat penetapan salah satu nama Allah, yaitu Rabb. Rabb adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah dianjurkannya bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. A'udhu bi Rabbil Falak. Aku berlindung kepada Allah, Rabbnya subuh. Itu artinya bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb, yang menguasai, yang mengatur waktu subuh. Baik. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang pertama. Kita masuk ayat yang berikutnya. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan makhluk yang dia ciptakan. Dari keburukan makhluk yang dia ciptakan. Baik. Nah, jemaah sekalian, ayat yang mulia ini seperti yang saya katakan di awal tadi, menunjukkan kepada kita ayat ini dianjurkan dibaca dalam keadaan kita membutuhkan perlindungan Allah dari kejahatan seluruh makhluk tanpa terkecuali. Iya. Apakah makhluk itu adalah jin atau setan dari kalangan jin, ataukah manusia, ataukah hewan, hewan berbisa, hewan buas, dan apa saja. Bahkan mencakup diri kita sendiri. Makanya sering kita baca di dalam khutbatul hajah. Ada yang hafal khutbatul hajah? Khutbatul hajah, Pak? Apa? Apa itu khutbatul hajah? Awalnya apa? Innalhamdalillah. Ya, itu namanya khutbatul hajah. Ya. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kita. Dan ayat ini mencakup min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk yang Dia ciptakan, yaitu seluruh makhluk. Dan seluruh makhluk adalah ciptaan Allah, termasuk diri kita. Berarti meminta perlindungan di sini mencakup juga meminta perlindungan dari keburukan diri kita. Itu sudah termasuk. Ya. Sudah termasuk semuanya. Dari keburukan apapun, dari keburukan harta kita, dari keburukan diri kita, dari keburukan makhluk yang lain, makhluk apa saja. Makhluk apa saja. Baik. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, permohonan kepada Allah mencakup permohonan minta perlindungan kepada Allah di sini dari kejelekan seluruh makhluk termasuk diri kita. Kemudian yang berikutnya, jemaah sekalian, ayat yang mulia ini menunjukkan seluruh makhluk adalah ciptaan Allah. Dan seluruh makhluk adalah di bawah kekuasaan Allah. Sehingga yang bisa melindungi kita dari seluruh, dari kejahatan seluruh makhluk hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ayat ini menunjukkan apa? Seluruh makhluk adalah ciptaan Allah tanpa terkecuali, baiknya maupun buruknya, setannya, manusianya, jinnya. Ya. Bahkan seluruh perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah. Dan ini termasuk pokok keimanan. Manusia misalkan adalah ciptaan Allah. Demikian pula perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian serta apa yang kalian kerjakan. Intinya jemaah sekalian, semua yang ada di alam ini, semua selain Allah adalah makhluk. Dan seluruh makhluk itu adalah ciptaan Allah. Yang wujud itu hanya ada dua. Kalau bukan Al-Khaliq, berarti makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Dan seluruh makhluk itu adalah ciptaan Allah. Baik diri mereka, zat mereka, maupun perbuatan mereka. Artinya apa? Orang yang beriman, dia melakukan keimanan, mengamalkan keimanan, itu ciptaan Allah. Dia mengamalkan kekufuran, itu juga ciptaan Allah. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik di sini. Tetapi harus kita ingat juga, itu tidak menafikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pada diri makhluk kehendak dan kemampuan. Itu enggak menafikan. Ya. Allah menciptakan pada diri makhluk adanya kehendak, keinginan melakukan sesuatu, dan kemampuan untuk memilih jalan yang benar maupun jalan yang salah, memilih yang membahayakan dia atau yang bermanfaat baginya. Ya. Oleh karenanya jemaah sekalian, ketika seseorang itu berbuat dosa, ketika seseorang berbuat dosa, melakukan kejahatan, melakukan kesyirikan, apakah itu ciptaan Allah? Ciptaan Allah atau bukan? Hah? Kalau seseorang berbuat dosa, ciptaan Allah atau bukan? Ciptaan Allah. Ini sudah jelas ayatnya. Min syarri ma khalaq. Ya. Dari keburukan semua yang dia ciptakan. Itu ciptaan Allah. Adanya setan. Dan perbuatan setan. Itu semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Tetapi jamaah sekalian, apakah boleh seseorang itu mengatakan, saya gak bisa disalahkan kalau saya berbuat dosa. Sebab dosa ini ciptaan Allah. Betul, itu ciptaan Allah, betul. Harus kita yakin. Ya. Tapi bolehkah dia mengatakan, saya gak bisa disalahkan. Karena saya mencuri, saya korupsi, saya berzina, itu ciptaan Allah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah berikan kepadanya kehendak. Allah ciptakan dalam dirinya kemampuan untuk memilih. Dan juga karena apa? Karena dia belum tahu apakah beberapa menit ke depan Allah menciptakan dia sebagai orang yang mencuri. Ya kan? Dia gak tahu. Allah menciptakan dia sebagai orang yang korupsi atau berzina. Dia gak tahu. Berarti memang dia pilih sendiri. Ya. Dan pilihannya itu tidak lepas dari ketentuan Allah. Itulah yang dimaksud beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tidak bertentangan. Mengimani segala sesuatunya ditakdirkan oleh Allah, baiknya maupun buruknya. Dan juga meyakini manusia itu mampu untuk memilih. Dan memang dia memilih sendiri. Dia memang memilih sendiri untuk melakukan perbuatan dosa. Iya. Jadi gak boleh beralasan dengan takdir dan tetap dinyatakan salah. Makanya dulu dikisahkan ada seorang pencuri mau dipotong tangannya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia beralasan, wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini sudah takdir Allah. Maka kata Umar, saya pun akan potong tanganmu juga takdir Allah. Iya. Jadi gak bisa beralasan. Sebab sebelum dia mencuri, dia belum tahu takdir Allah. Takdir Allah untuk kita di masa yang akan datang, sesuatu yang kita gak ketahui. Allah Maha tahu dan kita gak tahu. Ya. Baik. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Seluruh makhluk, bahkan seluruh perbuatan makhluk, adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baiknya maupun buruknya. Baiknya maupun buruknya. Hanya saja jemaah sekalian, perlu kita pahami. Keburukan itu ciptaan Allah. Tetapi gak boleh kita katakan Allah berbuat buruk. Gak boleh kita katakan Allah berbuat buruk. Beda dengan makhluk. Makhluk kalau melakukan keburukan, kita katakan dia adalah orang yang jelek. Dia musyrik, dia kafir, atau dia fasik. Ada juga yang mengatakan jangan salahkan orangnya, salahkan perbuatannya. Tidak, dua-duanya salah. Orangnya dan perbuatannya. Ya. Itu rancu ucapan seperti itu. Jangan salahkan orangnya, salahkan perbuatannya saja. Dua-duanya salah. Orangnya dan perbuatannya, dia yang melakukan, bagaimana mungkin disalahkan perbuatannya saja? Makanya kalau dia melakukan kekafiran, dia disebut kafir. Dia melakukan kesyirikan, dia disebut musyrik. Dia melakukan dosa besar, dia disebut fasik. Ya. Jadi dua-duanya diberikan hukuman. Perbuatannya dan orangnya. Dan bisa pula diberikan hukuman secara fisik. Ya. Seperti hukum-hukum hudud yang dilakukan oleh pemerintah. Itu bagi manusia. Bagi makhluk. Makhluk kalau melakukan kejahatan, maka kita katakan dia makhluk yang jelek. Tetapi jemaah sekalian, tatkala Allah menciptakan keburukan, Allah menakdirkan kejahatan, enggak bisa kita katakan Allah berbuat jelek. Betul, itu semua ciptaan Allah. Tetapi enggak boleh kita katakan Allah berbuat jelek. Karena seluruh perbuatan Allah adalah maha baik. Seluruh ciptaan Allah, seluruh perbuatan Allah mencipta adalah maha sempurna, maha baik. Tidak ada yang mengandung kejelekan. Kalau begitu, di mana letak kejelekannya? Kejelekannya adalah pada makhluk itu sendiri. Itu arti mengimani Allah menakdirkan kebaikan dan keburukan. Keburukan itu bukan pada perbuatan Allah menakdirkan. tetapi pada makhluk yang Allah takdirkan. Allah menciptakan setan. Ketika Allah menciptakan setan, perbuatan Allah menciptakan setan itu adalah kebaikan. Lalu di mana keburukannya? Keburukannya adalah pada setan itu sendiri. Iya. Keburukannya adalah pada setan itu sendiri. Baik. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, makhluk yang jelek pun adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa kita katakan Allah Subhanahu wa taala berbuat jelek. Kejelekan itu ada pada makhluk itu sendiri, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ringkasan ayat yang kedua. Kita akan masuk ayat yang ketiga insyaallah taala. Jam berapa maghrib? Berapa menit lagi? Berarti masih ada berapa menit? 5 menit. Baik. Atau mungkin kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Ya. Kita siap-siap untuk maghrib. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. InsyaAllah ta'ala kita masuk pada penafsiran ayat yang ketiga dari surat Al-Falaq. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Yaitu kita minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Para ulama mufassirin berbeda pendapat tentang makna ghasik. Min syarri ghasik. Sebagian mengatakan itu adalah malam, sebagian lagi mengatakan itu adalah bulan. Maksudnya bulan apabila telah gelap gulita, dalam artian terjadi gerhana bulan. Dan penafsiran itu didukung dengan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Nasa'i, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ta'awwadhi billahi min syarri hadza, fa inna hadzal ghasib, fa inna hadzal ghasik idza waqab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan ini. Seraya beliau mengisyaratkan kepada bulan. Karena sesungguhnya inilah yang dimaksud dengan al-ghasib, al-ghasik idza waqab, yang disebutkan dalam surat Al-Falaq. Al-ghasik idza waqab. Demikian pula sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud dengan al-ghasik itu adalah bintang-bintang. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sebetulnya ini enggak bertentangan. Sebetulnya enggak bertentangan karena bulan dan bintang muncul di waktu malam. Intinya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan di waktu malam. Dari kejahatan di waktu malam. Kenapa ini perlu disebutkan secara khusus kejahatan di waktu malam? Karena memang kebanyakan setan-setan itu beroperasi di waktu malam. Beroperasi di waktu malam. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang sahih memerintahkan kita apabila telah masuk waktu malam untuk menutup pintu-pintu rumah. Menutup pintu-pintu rumah dengan mengucapkan bismillah dan menahan anak-anak kita jangan keluar rumah untuk bermain. Terutama antara waktu maghrib dengan isya, itu mulai keluarnya setan-setan. Itu mulai keluarnya setan-setan, tutup pintu rumah, ucapkan bismillah dan larang anak kita jangan keluar di waktu-waktu tersebut. Ya. Tapi subhanallah, kemajuan teknologi memiliki dua sisi, dua mata. Ada yang bermanfaat bagi kita, ada yang menghancurkan kita. Anak-anak kita luput atau selamat dari setan-setan di luar rumah, tapi di dalam rumah ada setan besar. Ya. Ada televisi, ada berbagai macam media yang bisa menjerumuskan mereka di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Ini kenyataan. Ya. Makanya kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, bukan satu hal yang ekstrim kalau kita membuang televisi dari rumah kita. Bukan ekstrim itu. Memang seharusnya demikian. Ya. Kecuali kita betul-betul mampu mengontrol anak kita dan keluarga kita tidak menonton kecuali yang bermanfaat. Kecuali yang bermanfaat. Ya. Dan kita maklumi bersama, TV-TV nasional itu mungkin hampir enggak ada manfaatnya. Ya. Hampir enggak ada manfaatnya. Hampir semua tontonannya merusak. Ya. Nah ini. Jadi ini yang dijelaskan para ulama, dikhususkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan perlindungan di waktu malam. Karena di saat itulah banyak setan-setan beraktivitas untuk mengganggu manusia. Ya. Makanya sangat tepat di awal petang, di awal malam, di waktu petang atau di awal malam, ya, ulama berbeda pendapat disyariatkannya kapan membaca zikir petang. Ada yang mengatakan ba'da asar, ada yang mengatakan ba'da maghrib. Itu adalah waktu yang sangat tepat untuk kita membaca surat ini. Baca 3 kali bersama dengan Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Baca 3 kali. Masya Allah, ini sesuatu yang ringan sebetulnya. Sesuatu yang ringan, tapi kalau tidak terbiasa mungkin berat. Jadi kita biasakan. Sesuatu yang ringan, ayat-ayat pendek kita baca sambil melakukan aktivitas pun tidak ada masalah. Misalkan sambil nyupir, sambil nyetir, boleh. Atau aktivitas yang lain. Ya. Baik. Ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah penguasa di waktu siang maupun malam. Di waktu siang maupun malam. Kemudian jemaah sekalian, ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini ataupun dari ayat yang sebelumnya dan setelahnya, yaitu tentang pentingnya untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini di dalamnya terkandung pendidikan keimanan kepada kita. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar keyakinan Allah yang menguasai seluruh makhluknya. Allah yang menguasai waktu subuh, Allah yang menguasai waktu malam. Allah yang menguasai seluruh makhluknya, dan Allah yang menciptakan kejelekan seluruh makhluknya. Jadi tidak ada tempat bagi kita untuk mengadu dan memohon pertolongan serta bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini jangan sampai hanya sekedar ucapan lisan, namun disertai dengan penyandaran hati dan keyakinan hati yang kuat kepada Allah bahwa Dia Maha mampu melindungi kita dan Dia Maha mampu mengalahkan siapapun yang jahat kepada kita. Jadi disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat isti'adzah. Karena banyak orang mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim hanya di lisan. Hatinya tidak ada atau kurang pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang paling penting. Ini yang lebih penting daripada ucapan lisan. Penyandaran hati, ketergantungan hati dan keyakinan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini justru lebih penting daripada ucapan lisan kita a'udzu birabbil falaq atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih penting adalah keyakinan hati kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berjanji di dalam kitabnya yang mulia, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolong baginya. Allah akan senantiasa menolong orang yang bertawakal kepadanya. Baik. Kemudian kita masuk tafsir ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan atau meniup pada buhul-buhul. Artinya, kita minta perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Baik. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini terkandung beberapa pelajaran. Yang pertama adalah ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sihir itu nyata. Sihir itu adalah nyata, bukan cerita dongeng. Memang ada sihir itu nyata, dan hukumnya di dalam syariat Islam adalah kekufuran. Kekufuran itu hukum atau status orang yang melakukannya, dan wajib bagi pemerintah untuk memberikan hukuman mati. Hukuman mati. Ya. Dalil yang menunjukkan itu adalah kekufuran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir." Dalam surat Al-Baqarah. Nabi Sulaiman itu tidaklah kafir, yang kafir adalah setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Dijelaskan para ulama makna ayat ini, di antara bentuk kekafiran setan karena mengajarkan sihir. Maka siapa yang mempelajari sihir, apalagi mempraktekannya, maka dia telah kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, haddus sahir darbatun bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Ya. Ini hukuman mati, enggak main-main. Penyihir dihukum hukuman mati, tapi yang menghukum ini adalah pemerintah, bukan masyarakat. Ini yang pertama, sihir itu nyata. Sihir itu adalah nyata. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, bahwasannya tukang sihir itu tidak bisa menimpakan mudarat kecuali dengan izin Allah. Dan luar biasa pengaruh sihir, bisa sampai membunuh sihir itu atau menyiksa dulu sebelum membunuh. Dan macam-macam sihir itu. Sihir itu macam-macam. Ada yang bisa membuat dua orang yang saling mencintai menjadi saling membenci. Atau suami istri bercerai. Ya. Atau suami tidak bisa berhubungan berhubungan suami istri dengan istrinya. Atau sebaliknya, menjadikan orang yang saling benci menjadi saling mencintai, atau mengirimkan atau menyebabkan penyakit sampai pada membunuh. Iya. Tetapi semua itu terjadi dengan izin Allah. Tadi sudah kita sebutkan, segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah ciptaan Allah. Tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Jadi enggak boleh kita meyakini sihir itu berbahaya dengan sendirinya, tidak. Dia tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itulah kita minta perlindungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dibenarkan kita mendatangi dukun agar kita sembuh dari penyakit yang disebabkan oleh sihir. Tidak boleh. Lebih baik kita mati daripada datang kepada dukun. Rasulullah SAW bersabda, La tushrik billah wa in kutta'ta wa hurrikta. Jangan kamu menyekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara dipotong-potong, dicincang-cincang, ataupun dibakar. Andaikan kita kena sihir. Sebelumnya ada satu pelajaran yang terlewat tadi dari kisah disihirnya Nabi Muhammad SAW. Ini kisah hadisnya sahih. Ada sebagian orang berusaha untuk mendhaifkan hadis ini, padahal dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun kisah hubungannya dengan sebab turunnya ayat ini itu bukan dalam Bukhari dan Muslim, tapi kisah disihirnya Nabi Muhammad SAW itu dalam Bukhari dan Muslim. Ya. Orang yang kena sihir itu bisa karena berbagai sebab, dan tidak mutlak orang yang kena sihir itu berarti dia lalai atau tidak bertawakal kepada Allah. Enggak mutlak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW manusia yang terbaik, orang yang paling beriman, kena sihir. Ya. Ada orang yang mengingkari hadis itu. Karena apa? Kata mereka, masa beliau seorang Nabi dilindungi oleh Allah kena sihir? Ya itu kan ada hikmahnya. Allah mengizinkan beliau kena sihir ada hikmahnya. Sebagaimana beliau di perang Uhud, gigi beliau patah dan kepala beliau berdarah. Ini seorang Nabi dan Rasul. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Hikmahnya sungguh besar sekali. Kalau kita pahami ini semua, kita akan selamat dari kekufuran yang terjadi di masa ini yang dilakukan oleh miliaran orang. Ya. Kekufuran apa yang saya maksudkan jemaah sekalian? Kekufuran Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kekufuran Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak mengakui Nabi Isa alaihissalam itu manusia biasa. Karena berbagai macam mukjizat. Beliau lahir sudah tanpa ayah. Kemudian beliau bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Karena sebab itu mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Maka hikmahnya Allah izinkan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jelas lebih mulia daripada Nabi Isa, beliau kena sihir. Beliau terluka pada peperangan, bahkan beliau sakit. Beliau menikah, memiliki keturunan. Itu semuanya ada hikmahnya jemaah sekalian, agar kita meyakini beliau adalah manusia biasa seperti kita juga, tidak patut dipersekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu sebab orang kena sihir, karena Allah ingin mengujinya dan mengambil hikmah darinya dan menghapus dosa-dosanya. Dan juga bisa jadi orang kena sihir itu karena kelalaian. Lalai, kurang berzikir, kurang bersandar kepada Allah, sehingga orang kirim sihir gampang kena. Ya. Karena apa? Dia enggak punya benteng untuk melindungi dirinya. Apa bentengnya? Zikir kepada Allah, tawakal kepadanya. Itu benteng. Jadi dua sebab. Bisa jadi karena ingin dia imannya sudah, justru karena imannya kuat, tinggi, Allah ingin menguji dia kena sihir. Atau sebaliknya, karena dia kurang dalam beribadah sehingga tembus sihir kepadanya. Nah, jamaah sekalian, andaikan, semoga Allah melindungi kita, tetapi andaikan kita kena sihir, apa yang harus kita lakukan? Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memohon kepada Allah, meruqyah diri kita sendiri. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepadanya. Ya. Dan juga, berusaha mencari buhulnya. Seperti dalam hadis yang kita sebutkan tadi, dalam kisah Nabi SAW dikabarkan oleh malaikat, di mana buhulnya mereka letakkan, kemudian buhulnya itu diambil lalu dimusnahkan. Dan dalam ayat ini Allah sebutkan mereka punya buhul-buhul. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul tersebut. Itu caranya. Jamaah sekalian, kalau misalkan ternyata kita sudah berusaha meruqyah, kita sudah berusaha meruqyah diri kita, kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah tawakal kepada Allah, ternyata sihir itu belum juga sembuh. Boleh enggak kita datang kepada seorang yang katanya dia hebat sekali, dia bisa mengusir setan, dia bisa melawan sihir, dia bisa menyembuhkan penyakit. Ya, mereka bilang dia orang pintar, mereka sebut dia kiai, mereka sebut dia ustadz, pada hakikatnya dia dukun. Dalam kondisi kita sakit, mungkin bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, boleh gak kita datang kepada dia padahal dia dukun? Jawabannya jemaah sekalian, lebih baik kita sabar sampai mati sekalipun daripada kita datang kepada dukun. Ya, karena mendatanginya adalah kesyirikan dan kekufuran. Dan Nabi SAW telah berpesan, la tusyrik billahi wa in kutita wa hurikta. Jangan kamu menyekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara dicincang-cincang ataupun dibakar. Jadi lebih baik sabar menahan sakit, menahan derita daripada menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Tidak boleh meminta pengobatan kepada tukang sihir. Meskipun kita disihir, tetapi caranya adalah dengan diruqyah. Iya. Diruqyah dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepadanya. Baik. Kemudian, dikatakan para ulama, di sini dikatakan bahwa wanita-wanita tukang sihir, ini bukan berarti tukang sihir itu hanya wanita, atau minta perlindungan kepada Allah dari tukang sihir wanita saja, tidak. Ini bermakna semuanya, tukang sihir laki-laki dan perempuan. Hanya saja, memang banyak tukang sihir itu dari kalangan wanita. Ya, memang banyak tukang sihir dari kalangan wanita. Seperti Mak Lampir ya. Tukang sihir besar itu. Jadi mengapa dikatakan wanita di sini? Karena kebanyakan tukang sihir itu wanita. Yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Labid bin Asam, laki-laki. Ya. Labid bin Asam. Kemudian di sini dikatakan mereka meniup pada buhul-buhul. Meniup itu maksudnya apa? Mereka membacakan mantra-mantra kemudian meniup dengan nafas mereka yang buruk itu. Mantra-mantranya itu mengandung permohonan kepada syaitan supaya syaitan mau membantu mereka. Ya. Makanya jemaah sekalian, tidak ada satupun tukang sihir pasti dia harus menyekutukan Allah. Dan itu sudah konsekuensi agar setan mau membantu. Setan gak akan bantu kalau dia orang baik, kalau dia rajin ibadah. Semakin kafir seseorang, semakin banyak setan yang akan membantunya. Ya. Dia bacakan mantra-mantra, di mana mantra-mantra itu mengandung permohonan kepada syaitan, kemudian ditiupkan ke buhul-buhul tersebut. Dan terjadilah sihir itu. Ya. Namun harus kita yakini, semua itu terjadi dengan izin Allah. Tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya, hendaklah dalam melawan tukang sihir ini, kita bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mohon perlindungan kepadanya. Baik, kita akan masuk ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki, atau orang yang hasad apabila dia hasad. Iya. Ini yang berikutnya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari orang yang hasad. Jamaah sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita hasad itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Apa yang dimaksud dengan hasad di sini? Hasad itu artinya adalah menginginkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang berpindah kepada dirinya. Ya. Oleh karena jemaah sekalian, hasad itu dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena dia enggak setuju kepada Allah. Allah memberikan nikmat itu kepada orang lain, dia enggak setuju. Kemudian dia pingin orang itu tertimpa kemudaratan. Dan ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu, sebetulnya kalau mereka enggak hasad, mereka itu sudah masuk Islam. Tetapi mereka hasad. Kenapa Allah memilih bukan dari bangsa mereka sebagai nabi akhir zaman dan agama yang terbaik, agama penutup serta syariat yang sempurna diberikan bukan kepada mereka? Itulah di antara sebab mereka enggak mau masuk Islam, karena hasad, karena sifat hasad. Iya. Oleh karena itu mereka ingin kita menjadi kafir kembali. Menjadi kafir kembali hanya mereka saja yang mereka anggap sebagai orang-orang yang beriman. Itu disebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Begitu banyak ahlul kitab yang menginginkan agar kalian kembali kepada kekafiran setelah kalian beriman. Yang demikian itu disebabkan oleh penyakit hasad yang telah memenuhi diri-diri mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran. Sudah jelas kebenaran, tapi karena hasad enggak mau beriman. Iya. Maka jemaah sekalian, hasad ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Termasuk dosa besar dan bisa mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan apabila seseorang menolak kebenaran karena hasad. Apa obat penyakit hasad ini? Bagi orang yang suka terkena penyakit ini, lihat kenikmatan pada diri saudaranya, dia hasad. Dan ini mencakup kenikmatan dunia maupun kenikmatan agama. Lihat temannya lebih kaya atau mungkin lebih sehat, lebih luas rezekinya, dia hasad. Ini dosa besar. Bagaimana agar selamat dari penyakit ini? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ada dua obat penting. Yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak ditimpa penyakit hasad ini, iri hati, dengki. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berzikir dan mendoakan saudara kita yang kita lihat padanya ada satu kenikmatan. Ya. Kita lihat saudara kita punya mobil baru. Kita lihat saudara kita Allah berikan anugerah, kenikmatan. Apa yang kita lakukan kepadanya? Katakan kepadanya, barakallahu fi. Doakan dia. Semoga Allah memberkahimu. Ya. Kalau tidak, jemaah sekalian, ada efek negatifnya yang sangat berbahaya. Yaitu apa? Saudara kita itu akan terkena penyakit ain. Dan ini dosanya lebih besar lagi. Ya, penyakit ain. Kalau kita, penyakit ain itu muncul karena dua sebab. Pertama, memandang dengan hasad. Yang kedua, memandang karena takjub. Ya. Ini terjadi pada para sahabat juga. Ada seorang sahabat memandang sahabat yang lainnya dengan pandangan takjub. sehingga sahabat tersebut terkena penyakit. Iya. Seperti dalam kisah Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf ini radhiyallahu anhu, beliau satu hari mandi di sungai, buka baju, ya. Terus ada sahabat lain yang melihatnya, sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah. Dan sahabat Amir bin Rabi'ah ini terkagum-kagum, takjub melihat kulitnya putih mulus, lebih mulus dari seorang wanita. Ya. Saking kagumnya dia, langsung sahabat ini, Sahal bin Hunayf, jatuh pingsan, sakit, hampir saja mati. Ya. Kemudian ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW marah besar. Dan beliau sampai bersabda, "Alama yaqtulu ahadukum akhahu?" Mengapa sebagian kalian atau salah seorang dari kalian membunuh saudaranya sendiri? Jadi ini luar biasa pengaruh ain, pengaruh mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Amir bin Rabi'ah untuk mandi. Kemudian sisa dari air mandinya, ini bekas mandinya, atau memerintahkan dia untuk berwudu. Sisa bekas wudunya ini disiramkan kepada orang yang sakit tersebut. Itu satu cara mengobati penyakit ain. Cara yang lain adalah dengan diruqyah. Iya. Jadi ini yang akan muncul, penyakit ain, kalau kita melihat saudara kita dengan pandangan takjub atau pandangan hasad. Obatnya apa? Pencegahnya apa? Kata Rasulullah SAW, ucapkan doa keberkahan baginya. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu. Ini solusi bagi orang yang hasad. Kemudian bagi orang yang dihasati, yang didengki tersebut, apa yang harus dia lakukan? Pertama, seperti yang disebutkan di dalam ayat ini adalah meminta perlindungan kepada Allah dengan doa-doa perlindungan, diantaranya dengan membaca surat Al-Falaq. Di situ sudah terkandung doa meminta perlindungan dari orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu solusinya. Meminta perlindungan kepada Allah sebagaimana di dalam hadis atau di dalam ayat yang mulia ini, kemudian minta perlindungan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akan tetapi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita hasad yang diperkecualikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fi tsnatain." Tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama adalah orang yang Allah anugerahkan harta, lalu dia gunakan harta tersebut untuk kebenaran, untuk kebaikan. Dia bersedekah, dia menyambung silaturahmi, dia menggunakan harta tersebut dalam hal-hal yang baik. Yang kedua, rajulun atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah karuniakan ilmu agama, lalu dia mengamalkannya dan mengajarkannya. Ini dua yang boleh kita hasad. Tapi hasad yang dimaksudkan di sini kata para ulama, sebatas menginginkan ingin seperti itu. Sebatas menginginkan mendapat nikmat itu, bukan ingin hilang nikmat. Kalau kita ingin nikmat itu hilang dari saudara kita, maka ini dosa besar. Cuman sebatas kita ingin, kita juga mendapatkan nikmat itu. Nikmat harta bukan sekedar nikmat harta, tetapi taufik dari Allah untuk membelanjakan harta kita pada kebaikan. Kemudian yang kedua, nikmat ilmu yang diamalkan dan disampaikan. Iya, ini hasad yang diperkecualikan. Baik. Jadi Ayat yang mulia ini sekaligus memperingatkan kita hasad itu adalah akhlak yang tercela, namun ada hasad yang diperkecualikan. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walhamdulillah, jemaah sekalian, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan tafsir ringkas dari surat Al-Falaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat apa yang sudah kita pelajari dan menguatkan keimanan kita serta berusaha untuk mencari sebab-sebab agar kita terlindung dari berbagai macam keburukan. Dan di antara sebab yang paling tinggi adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barangkali sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Umumnya orang yang terkena sihir itu ada banyak keanehan-keanehan. Ya. Ada banyak keanehan-keanehan. Seperti yang terjadi pada Rasulullah SAW. Terbayang kepada beliau, beliau sudah melakukan sesuatu padahal belum. Ya. Dan berbagai macam keanehan. Ada gangguan-gangguan yang aneh. Bahkan lebih aneh lagi, kadang orang kena sihir itu sudah diperiksa sama dokter, di ronsen, di scan, apa semuanya, gak ada penyakit, tapi dianya merasakan sakit. Dan juga sihir itu biasanya berpengaruh pada, bukan hanya kepada fisik, yang lebih berat itu pengaruh pada psikis. Itu yang lebih berat, terasa beban, gundah gulana, gelisah. Ya, karena gangguan syaitan. Tetapi itu semua hanya ciri-ciri. Semua itu hanya ciri-ciri. Ya. Yang paling penting adalah bukan itunya, bukan kena sihir dan tidak sihirnya. Tetapi bagaimana cara mengobatinya? Maka ayat ini sudah mengajarkan kepada kita, surat ini mengajarkan kepada kita. Dan ini berlaku bagi semua penyakit. Baik penyakit disebabkan sihir ataupun penyakit medis biasa, sama-sama berlaku. Iya. Namun kalau sudah pasti kita kena sihir, maka kita juga berusaha untuk menempuh sebab-sebab yang bisa melepaskan kita dari sihir. Ya. Syekh Ibnu Baz rahimahullah punya risalah khusus untuk menjelaskan tentang bagaimana pengobatan dari sihir. Ya, diantaranya dengan diruqyah. Iya. Beliau sebutkan di situ ayat-ayat ruqyah secara khusus untuk menghadapi tukang sihir. Nanti bisa dicari itu risalah Syekh bin Baz rahimahullah, dan saya sudah pernah terjemahkan cara pengobatan dari sihir. Iya. Jadi intinya itu. Meruqyah itu bukan sekedar mengobati penyakit kena sihir atau gangguan jin, tidak. Semua penyakit. Ini enggak masalah. Kalau kita enggak bisa bedakan ini sihir atau bukan sihir, enggak apa-apa kita meruqyah. Meruqyah diri kita sendiri. Ya, dengan membaca surat ini ataupun surat-surat yang lainnya. Hanya saja itu tadi diantara tanda-tanda orang kena sihir. Ya, wallahu a'lam. Masih ada waktu? Silakan. Bisa saja sihir itu hilang dengan sendirinya. Bisa juga dengan cara diobati dengan cara diruqyah. Iya. Kalau tukang sihirnya itu melepaskan, sembuh. Bisa saja dia sembuh langsung. Ya. Atau setannya pergi, bisa juga sembuh. Atau setannya mati. Ya. Nah ini. Jadi mungkin saja sembuh dengan sendirinya atau dengan cara diruqyah. Ya. Baik, wallahu a'lam. Ada yang lain? Fadal. Iya, enggak apa-apa. Hadisnya sahih. Ya. Bahkan kalau saya tidak salah itu hadis pertama di dalam silsilah ahadis as-sahihah karya Syekh Albani. Itu hadis pertama. Tetapi hadis-hadis tentang penentuan jumlah itu semuanya lemah. Semuanya dhaif. Hadis-hadis tentang penentuan jumlah ini zaman ini berapa tahun, ini berapa tahun, totalnya umat Islam tinggal segini, itu semuanya dhaif. Iya. Semuanya dhaif. Kecuali penentuan jumlah Khulafaur Rasyidin. Itu 30 tahun, hadisnya sahih. Iya. 30 tahun. Dan ulama menghitung 30 tahun itu adalah kekhilafahan 5 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ya. 30 tahun. Setelah itu masa kerajaan. Dan sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan adalah raja yang pertama dan raja yang paling adil di dunia ini. Ya. Itu aja yang saya tahu ada hadisnya. Disebutkan 30 tahun. Adapun selain itu sampai akhir zaman semua hadis-hadisnya dhaif. Ya, ini disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Waktu subuh adalah waktu yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di awal waktu. Di awal waktu mereka. Yaitu di waktu subuh itu, waktu pagi. Setelah terbit fajar. Ya. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita waktu subuh adalah waktu yang paling berkah bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beraktivitas. Ya, untuk beraktivitas. Ya. Waktu yang paling berkah untuk beraktivitas, bukan waktu istirahat. Ya. Tapi waktu untuk beraktivitas. Apakah aktivitas duniawi ataupun untuk agama, seperti menuntut ilmu, membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah, ataupun aktivitas duniawi. Jadi ini adalah waktu yang tidak patut digunakan untuk tidur. Ya, walaupun tidak haram, tetapi sayang sekali kita sia-siakan waktu yang penuh berkah tidak diisi dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Ya, ini diantara hadis yang menunjukkan waktu subuh adalah waktu yang sangat diberkahi sehingga hendaklah kita isi dengan aktivitas yang bermanfaat. Ya. Dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih tentang zikir pagi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Ya. Sampai terbit matahari maksudnya matahari telah terbit dan telah naik sekitar ukuran satu tombak, yaitu 2 meter. Nah, kemudian dia sholat, sholat sunnah, maka akan mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Iya. Jadi masya Allah, ini waktu yang penuh berkah. Baik. Dan tentunya masih banyak dalil-dalil yang menunjukkan keberkahan waktu subuh dan ibadah-ibadah yang dikerjakan di waktu itu. Ya. Di antaranya hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha." Dua rakaat sebelum salat wajib subuh, dua rakaat salat sunnah sebelum salat wajib itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini amalan soleh yang dilakukan pada waktu itu. Ya. Jadi jangan kita sia-siakan. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Sudah habis waktu ya? Ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.